Derenge Ramadan niki tesih murah. 3000 kok. Medal Ramadan kudu 15000. Mundak larang. Ila Ramadan niki kula panjenengan dipun latih. Pertama, latihan mengendalikan hawa nafsu. Bulan Ramadan ada kewajiban puasa, bahasa Arabnya as-shaum as-syam, secara istilah syariah al-imsaku, itu artinya mengempet apa? Menahan kaya menteri pertahanan mengempet, wis manuto sing ceramah aku kok mengempet dari segala sesuatu yang membatalkan dan terutama sekali ngempet hawa nafsu. Diketahui Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia berbuat dosa, melakukan kesalahan, tumindak maksiat itu gara-gara nuruti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Nuruti keinginan diri sendiri, nuruti senengane dhewe, nuruti karepe dhewe. Mula keliru, salah, dosa. Sing leres, sing sae mboten nuruti karepe dhewe, ning nuruti karepe Gusti. Derek kersane Gusti Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Memang nafsu itu karakternya seneng ajak-ajak keelean. Buktine leh jak tumindak apik sing dibayangke lorone niku nafsu. Dijak tumindak apik sing dibayangke susahe, lorone, gak penake. Ning yen dijak tumindak awon, dijak tumindak Allah sing dibayangke senenge, bungae, penake. Dijak apik niku mbayangke lara. Badhe siam, posone sih benjing, sakniki pun mulai mbayangke, ya Allah, sesuk poso ke jam 12 lewat jam 1 ngono kok panas ya luwe ya ngelah. Posone sik sesuk niku luwene mulai sakniki. Tapi yang dijak tuh minta awon, bayangke senengi, bayangke kepenae, bocah nom-noman arep rekreasi, gak rekreasi kurang 10 dino, wis bayangke mulai saiki, sok rekreasi, numpak bis rombongan, aku lungguh jejer pacarku. Kek dalane munggah mudun menggak mendok, kapan bisa menggok ngiwa, aku rubuh nengen, golek bisa menggok nengen, aku ambruk ngiwa, gue tangane pacarku tak sekali tak remut-remut nih nopo-nopo foto selfie lo rekreasi nih sek kurang 10 dino duso nih mulai saniki. Mila nafsu sekawan nih gue sing apik meng setunggal nafsul mutmainnah sing tiga awon sedoyo onok nafsu amarah wonten nafsu lawamah wonten nafsu syahwiyah. Lene ibu-ibu Ramadan wingi sing kata nge nafsu blonjo. Jawab yang jujur, ibu-ibu Ramadan wingi kathah pundi ibadahe kalih blonjone? Sing banter kathah sing ibadah napa kathah sing blonjo? Ramadan akhir ngoten nika rame pundi masjid kalih pasar? Sing banter len jawab, kapan jawabe banter ngaji kula ra didangu, yen jawabe lirih alon-alon ngaji kula sekedap mawon, yen ora jawab tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis kata pundi blonjone kalih ibadahe? Ramadan wingi rame pundi masjid kalih pasar? Ibu-ibu kata pundi lek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal? Nenek ten gene mal, ten toko, ten pasar nggo dhuwit cilik apa dhuwit gedhe? Yen ketemu kotak amal dicemplungi dhuwit sing gedhe apa sing cilik? Kok gak izin ya jawabmu? Angkane wonten takmir masjid niku nesu-nesu gara-gara kotak amale mambu balsem. Iki kok ana selengat-selengut mambu balsem dipadosi sumbere teko kotak amal, dicukit lah kok isine ana koin dhuwit 100 sing rampung digawe kerokan. Mlebu mriku akhire dhuwit sak kotak amal mambu balsem kabeh. Bu, ngertos dhuwit 50.000 rupiah napa mboten? Rupane piye niku? Biru, dhuwit 50.000 niku nek dibeto ten toko ten pasar, nilaine gedhe napa cilik? Cili, alah, ming 50.000 kento apa? Cili nilai ini, neng duit 50.000 niku nek petok kota amal nilai ini cili, boleh jadi gede. Mangkane wis mlebu separo dibatek neh. Niki zamane kualik. Mestine sing soba masjid niku rak nggih sing kopian-kopian niku to. Sing gundulan aja soba masjid. Ning saiki kualik. Sing kopian niku sobane mboten masjid, malah ten pasar, ten toko, ten mall, ten restoran. Soekarno Hatta iki lho gambare rak kopian to kuwi. 100.000 niku mboten kira soba masjid niku. Toko, mall, pasar, restoran. Sing soba masjid gundulan karo nggawa golok. Pati murah kula. Zaman yen ora percaya kotak amal masjidmu cukiten kok rak petuk pati murah pating kelorok nggawa golok. Nafsu. Halo. Ibu dijawab meleh. Latihan ngempet nafsu, Bu. Jenengan misale nembe umbah-umbah ngumbahke klambine garwane. Nusak klambine niku wonten duit 100.000. Ngono iku dibalekke apa dijupuk? Balekke apa dijupuk? Diweke bojo apa dipek? Maling kabeh. Mboten napa-napa jenengan pundhut, dipek gak apa-apa, tapi jenengan nggih kedah matur kalih garwane. Yah. Nek kok. Saiki leh nyeluk ra ngono to. Ora ming trima ya pa. Papa. Ngaritnya udah selesai, Pa. Saiki wong desa-desa tua-tua cekelane HP canggih-canggih kok. WA-an karo bojone. Sing lanang ngarit ngono sak karo arite difoto krek. Kirimke lewat WA nyang bojone. Alhamdulillah, Ma, papa ngaritnya udah selesai. Ini buktinya sak-sak tumpuk karo arit ning dhuwur. Yang itu mau kalah pas nyambel ya cowek ambek ulek-ulek dipoto cekrek. Mama juga udah nyambelin papa. Ntar pulang kita makan bareng. Mama tungguin ya papa. Begitu suaminya pulang, udah pulang papa, yuk makan bareng yuk. Bentar ma, papa mau ke belakang sekalian mau ngeruk teledong. Sejan wong saiki ya. Saman ngomong dhisik kondo. Pak, aku mau ngumbah klambine sampean sing bathik lho Pak, no sak klambine ana dit 100.000 tak peke ya. Sampean pek sampean gawe antene apa tak kekno sampean. Resmi sah halalan thayyiban niku kagungane jenengan. Jenengan damel monggo. Ning yang jenengan matur, Pak, klambine sampean bathik tak umbah mau aku ana dit 100.000 tak peke Pak ya. Ojo. Ngarep tak gawe nyang warung kok utangku wis 30.000 gorene wajib dibalekke. Nek mboten dibalekke dosane jenengan padha karo 70 maling. Nek wong wedok kene ya ora ngumbah klambine bojone ana dit 100.000 dipundhut wis meneng wae. Sing lanang leh goleki celulat celulu kaya wong edan anyaran. Kabeh klambi sake diowok-owok. Ngono ku rekane ya takon, goleki apa sampean? Goleki dhuwit. Akeh apa piye? 100.000. Sampean deket nyang ndi? Elingku ya nusak klambi. Nek klambi sing ndi? Wong klambine sampean ya akeh. Lali aku. Mangkane lek deket dhuwitku sing primpen ben ora ilang. Gayane ngono padahal dhuwite wis entek. Gak usah guyu kelakuanmu ya ngono kuwi kok. Itu nafsu.